Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang lalu, enam, kita sudah memasuki matan fannawasibu asyaratun, enam, barakallahu fikum, dan sudah dibahas dua nawasib, an dan lan. Enam, barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, dibaca ulang matannya fannawasibu. Ya, silakan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fannawasibu asyaratun wa hiya an wa lan wa idan wa kai wa lamu kai wa lamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahu ta'ala fannawasibu asyaratun wa hiya an wa lan wa idan. Nawasib, perangkat-perangkat yang menasabkan fi'il mudhari', ada 10, yaitu an, lan, idan, lalu wa kai walamul, kai walamul juhud, dan kai dan lam kai lam juhud, wa hatta hatta, wal jawab bil fa, wal wawu wa au, dan jawab dengan fa, wawu dan au. 6. Barakallahu fikum. Untuk an dan lan sudah lewat. 6, yaitu an disebutkan pada pertemuan lalu adalah harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. 6. Adapun lan, harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Sekarang masuk ke idan. Ya. Ada pertanyaan untuk an dan lan sebelum kita masuk ke huruf nawasib yang ketiga, yaitu idan. Kalau enggak ada, kita lanjutkan ke idan. Nah, idan artinya nawasib berikutnya adalah idan. Nah, dan idan ini disebut harfu jawab wa jazaa wa nasbin. Harfu jawabin wa nasbin, harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Nah, itu lakob, julukan untuk huruf ini. Ada istilah tiga nama ya, disebut huruf jawab, huruf jaza, dan huruf nasab. Kenapa disebut huruf jawab? Nah, karena menjadi jawaban atau respon terhadap ucapan sebelumnya. Disebut huruf jaza karena mengandung arti balasan perbuatan terhadap perkataan sebelumnya. Kemudian disebut huruf nasab karena dia itu menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. 6. Contoh, antum mengucap idzan ukrimaka. Kalau begitu aku memuliakanmu. Itu ya. 6. Ucapan ini idzan ukrimaka sebagai jawaban bagi orang yang berkata sa'atika atau atika godan atau sa'atika, aku akan mendatangimu. Atau uridu an azuruka, aku ingin mengunjungimu. Nah, lalu engkau berkata idan ukrimaka, kalau begitu aku memuliakanmu atau akan memuliakanmu. Nah, pada contoh ini, pada contoh si A berkata sa'atika atau berkata uridu an azuruka, lalu engkau menjawab atau si B menjawab idan ukrimaka, pada contoh di sini, nam, idan ukrimaka, ukrimaka mansub karena idan. Naam. Mansubnya karena idan. Kenapa? Karena idan di situ sebagai huruf jawab. Apa maksudnya? Sebagai jawaban bagi respon bagi bagi orang yang berkata tadi, si A yang berkata uridu an azuraka, atau si A berkata saatika. Naam. Direspon ucapan ini dengan mengatakan idan ukrimaka. Ya. Disebut huruf jawab itu huruf jawab. Ya, disebut huruf jazak karena mengandung balasan. Apa balasan apa? Balasan kedatangan. Si A tadi bilang uridu an azuraka atau saatika. Aku akan mendatangimu. Balasan bagi kedatangan. Atau uridu an azuraka, aku ingin mengunjungimu. Balasan bagi kunjungan. Itu disebut huruf jazak. Disebut huruf nasab, kenapa? Karena ukrimaka mansub karena idan. Ya, mengerti ya? Itu syarah tentang arti dari idan harfu jawab wa jazak wa nasbin. Sehingga ketika mengirob kita katakan idan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Nah, itu tiga nama. Nah, sekarang di irob idan ukrimaka. Tafadhal. Siapa yang mau irob? Idan ukrimaka. Itu yang di irob. Idan ukrimaka. Idan harfu jawabin wal wazazain wa nasbin. Naam. Wa ukrim wa ukrima. Ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa 'alamatu nasbihi al fathatu zahiratu wal fa'ilu mustatir wujuban takbiruhu ana wal kafu مفعول به مبني على الفتح في محل نصب فإن لم تكن في صدر الجواب. Ya, hasab cukup. Barakallahu fikum. Boleh juga dikatakan wal kaf dhamir mutasil mabni alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Yang biasa kita ucap itu ya. Wal kaf dhamir mutasilun mabniyun alal fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kalau tadi diucap wal kaf maf'ulun bihi fi mahali nasbin atau mabni alal fathi fi mahali nasbin, itu juga boleh. Cuman membalik ucapan saja. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Naam. Naam, ini berkaitan dengan idan ya. Sebelum kita masuk ke huruf berikutnya, kita sampaikan bahwa idan ini ada syaratnya menjadi huruf nasab namun bersyarat. Naam. Silakan ditulis syaratnya. Idan menjadi huruf nasab dengan syarat. Ya, syarat pertama. Berada di awal kalimat. Seperti pada contoh yang tadi dibahasakan. Idan ukrimaka, itu awal kalimat. Naam. Karena si A berkata uridu an azuraka, lalu si B berkata idan ukrimaka. Idan di situ awal kalimat. Naam. Yang kedua, fi'il mudhari' memiliki arti akan datang, istiqbal. Fi'il mudhari'nya memiliki arti istiqbal. Fi'il mudhari' memiliki arti istiqbal. Fi'il mudhari' memiliki arti istiqbal. Yang ketiga, syarat ketiga, idan bersambung dengan fi'il. Idan bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut, tidak dipisah oleh pemisah apapun. Idan bersambung dengan fi'il. Idan bersambung dengan fi'il atau fi'il mudhari' tersebut. Idan bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut tidak dipisah oleh pemisah apapun. tidak dipisah oleh pemisah apapun selain pemisah berupa la nafiyah atau huruf nida atau huruf qasam. Selain pemisah berupa la nafiyah atau huruf nida atau huruf qasam. Coba dibaca ulang syaratnya. Siapa? Abu Ibrahim atau Abu Luqman? Syarat yang ditulis. Syarat pertama apa? Yang pertama berada pada awal kalimat. Iya, idan berada di awal kalimat. Yang kedua? Yang kedua, fi'il mudhari' yang memiliki arti istiqbal. Nah, fi'il mudhari'nya memiliki arti istiqbal, akan datang. Yang ketiga? Yang ketiga, bersambung dengan fi'il tersebut. Nah, idan bersambung dengan fi'il mudhari' yang tidak mansub tersebut. Nah, tidak dipisah dengan pemisah apapun. Selain pemisah huruf nida. Iya, atau la nafiyah. La nafiyah dan huruf qasam. Wa qasam nam. Barakallahu'alaikum. Kalau tidak terpenuhi syarat yang disebutkan ini, maka fi'il mudhari'nya marfu'. Kalau tidak terpenuhi syarat yang disebutkan tadi, maka fi'il mudhari' menjadi marfu'. Apa contoh tidak terpenuhi syarat? Misalkan pada syarat yang pertama ya, tidak terpenuhi. Misal di situ idan bukan di awal kalimat. Seperti antum menjawab, ini idan ukrimuka. Si A berkata, sa'atika, aku akan mendatangimu. Lalu engkau menjawab, ini idan ukrimuka. Nah, di situ berarti ada awal kata selain idan. Apa katanya? Ini sesungguhnya aku, kalau begitu, akan menghormatimu. Nah, di situ antum jawab ukrimuka karena diawali oleh ini. Ini idan ukrimuka. Ya. 6. Itu batalnya syarat yang pertama, contoh. Batal yang kedua karena tidak terpenuhi syarat kedua. Tadi batalnya amalan idan karena tidak terpenuhi syarat yang pertama. Sekarang batalnya amalan idan ketika tidak terpenuhi syarat yang kedua. Yaitu apa? Ketika fi'ilnya memiliki arti bukan istiqbal, ya, memiliki arti misalkan apa? Hal. Fi'il mudhari'nya memiliki arti hal. Kalau enggak istiqbal ya berarti hal. Fi'il mudhari' memiliki arti hal, seperti antum menjawab 6. Idan ukrimukal an. Idan ukrimukal an. Kalau begitu aku menghormatimu sekarang. Ada al-an di situ. Nah, bukan idan ukrimaka lagi, tapi idan ukrimuka. Idan ukrimuka. Nah, kemudian apa? Syarat yang ketiga, kalau sampai tidak terpenuhi juga menjadi marfu. Contoh dipisah oleh pemisah. Contoh misalnya ana. Idan ana ukrimuka. Idan ana ukrimuka. Nah, ini juga menjadi batal karena ada pemisah berupa ana. Nah, kalau pemisahnya berupa la nafiyah atau wawu qasam atau apa huruf tidak, maka dibolehkan. Seperti antum mengatakan idan wallahi ukrimaka. Idan ya Zaidu atau ya Muhammadu ukrimaka. Nah itu ya. Atau idan la yakhibu amaluka. La ada la di situ. Itu masih bisa. 6. Jelas apa perlu di papan, perlu tulis apa tulis? Tulis diulang. Ya. Diulang penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah, berarti apa tulis? Huruf nasab yang ketiga adalah idan ya. Nah, idan menjadi huruf penasab ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat pertama, sadrul kalam, berada di awal ucapan. 6. Yang kedua, al-mudhari'nya memiliki arti istiqbal. Memiliki arti istiqbal. Yang ketiga, nam idan bersambung. Yang pertama sadrul kalam, yang kedua al-mudhari', enam kita kan al-mustaqbalan, yang ketiga an yakuna mutasilan bil fi'li. Di awal kalam, kedua mudhari' tersebut memiliki arti istiqbal, yang ketiga bersambung dengan fi'il. Si A berkata, uridu an azuruka, uridu an azuraka. Lihat, aku ingin mengunjungimu. Uridu fi'il dan fa'il, ya. Fi'ilnya fi'il mudhari' uridu, fa'ilnya musatir wujuban ana fa'ilnya, ya kan? An huruf yang telah lewat, harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Azuruka fi'il mudhari' mansub karena an. Apa tanda nasabnya? Fathah. Fa'ilnya apa? Musatir wujuban ana. Tab di sini sebagai objek. Domir mutasil mabni alal fathi bibalinosin mafulun bihi. Ini perkataan si A. B menjawab, idan ukrimaka, akroma yukrimu, ya. Akroma yukrimu berarti fi'il mudhari' bukan? Akroma yukrimu karena fa'ilnya mustatir ana menjadi ukrimu kan? Huruf mudhari'nya menjadi hamzah karena fa'ilnya ana. Idan ukrimaka. Nah, di sini memenuhi syarat. Ukrima di sini mansub karena idan memenuhi syarat. Mansubnya karena idan, yang idan tersebut memenuhi syarat. Apa syaratnya? Pertama di awal kalimat. Yang kedua, fi'il mudhari'nya memiliki arti istiqbal, akan datang. Idan ukrimaka. Kalau begitu aku akan menghormatimu. Yang ketiga apa? Bersambung langsung antara idan dengan ukrimaka. Bersambung di sini maksudnya tidak ada pemisah. Bukan tulisannya bersambung, ya. Tidak ada pemisah. Nah, ketika tidak terpenuhi syarat, apa tidak terpenuhi syarat? Contohnya idan bukan di awal kalimat. Seperti antum menjawab, ini idan ukrimuka, menjadi marfu karena ada ini di depan idannya. Yang kemudian yang kedua batal ketika memiliki arti sekarang, seperti dikasih keterangan al-an. Idan ukrimukal an. Nah, ini juga jadi batal. Kenapa? Karena mudhari'nya memiliki arti hal. Meskipun idan di awal kalimat, meskipun idan dan ukrimu tidak ada pemisah. Nah, itu ya. Syarat yang ketiga yang batal seperti apa? Antara idan dan fi'il ada pemisah, seperti antum mengucap idan ana. Nah, gitu kan? Idan ana ukri muka. Ada pemisah di sini. Nah, maka ketika itu amalan nasabnya batal. Hanya sebatas harfu jawab wa jazak saja, namun bukan harfu nasbin. Ya, karena tidak menasab sih. Masih dikatakan harfu jawab dan jazak karena masih mengandung respon bagi ucapan sebelumnya dan juga mengandung arti balasan perbuatan bagi ucapan sebelumnya, cuman bukan harfu nasbin lagi di situ. Nah, kecuali kalau pemisahnya berupa wawu qasam, maka tetap beramal. Seperti yang antum mengucap idan wallahi ukrimaka. Atau huruf nida, idan ya Zaidu, ya Muhammadu misal. Pengucapnya misal Muhammad. Kita katakan idan ya Muhammadu ukrimaka. Enam. Jelas ya? Ada pertanyaan? Sekarang masuk ke kai. Enam. Berikutnya adalah kai. Enam. Artinya apa? Artinya kai menjadi huruf yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. 6. Ketika ada lam ya. Barakallahu fikum. Julukan bagi huruf ini kai, yaitu harfu nasbin wa masdarin. Harfu nasbin wa masdarin disebut huruf nasab dan huruf masdar. Nah, disebut huruf nasab karena fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Disebut huruf masdar sebab fi'il mudhari' setelahnya bisa ditakwil menjadi masdar. Nah, barakallahu fikum. Nah, contoh likaila taksau. Sebentar, yang lebih mudah lagi contohnya. Jitu likai akra'al ilma. Nam. Jitu likai, ini diawali dengan lam ya. Lam harful jarin wa ta'lilin. Likai ata'allama. Nam. Ata'allama. Aku datang untuk belajar ilmu atau al-fiqha, li ta'allama al-fiqha. Atau nahwa ya. Jitu likai ata'allama nahwa. Aku datang untuk belajar ilmu nahwu. Abu Isa mau irab. Jitu likai ata'allama nahwa. Jitu fi'lun madhin mabniyyun 'ala sukun. Nam, jitu fi'lun madhin mabni 'ala sukun. Terus ta domir mutasil mabni ala mabniun ala domi fi mahali rafin fa'il. Singkatnya jitu fi'ilun wa fa'ilun. Nah, singkatnya gitu ya. Jitu fi'ilun wa fa'ilun. Kalau mau di rinci, ja'a fi'il madi mabni ala sukun, ta domir mutasil mabni ala domi fi mahali rafin fa'il. Lalu lam likai, sekarang lam harfu nasbin. Ini dulu, lam dulu. Lam harfu ta'lil jarin wa ta'lilin. Lam harfu jarin wa ta'lilin. Ya, lam harfu jarin wa ta'lilin. Wa kai. Okay. Kai harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin. Kai, na'am. Ata'allamu fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Ya, wa fa'iluhu damir mustatirun wujuban takdiruhu an-nahwa maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Nah, berarti kan apa tulis ana i'rab ulang ya. Ini lihat contohnya. Jitu likai ata'allaman nahwa. Aku datang untuk belajar nahwu. Nah, ja'a fi'lun madin atak fa'il. I'rab singkat ya. Lam harfu jarin wa ta'lilin. Lam di sini harfu jarin wa ta'lilin. Huruf jar dan huruf ta'lil. Maksudnya huruf jar yang memiliki arti ta'lil, alasan. Kai harfu nasbin wa masdarin. Nah, di sini kayaknya ya, harfu nasbin wa masdarin. Ata'allam fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun bikai. Nah, langsung ucap gitu, mansubun bikai. Wa alamatu nasbihi fathah. Ata'allama. Wa fa'iluhu, kalau fi'il berarti harus ada fa'il. Apa mana fa'ilnya? Mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Fa'ilnya ana di sini. An-nahwa objek. Maf'ulun bihi mansub, alamat nasabnya fathah. Nah, apa syaitnya? Lihat, kai membuat ilmu dorek setelahnya mansub. Nah, sekarang baru kita tulis syarat. Syarat kai menjadi huruf nasab. Kai menjadi huruf nasab ditulis syaratnya. Nanti setelah itu kita jelaskan ke papan tulis yang enggak memenuhi syarat atau rincian berkaitan dengan itu. Nah, kai menjadi huruf nasab dengan syarat adanya lam ta'lil. Diawali aja, diawali oleh lam ta'lil, didahului oleh lam ta'lil, baik secara lafad ataupun secara takdir, maksud dalam kurung perkiraan, baik secara lafad ataupun secara takdir dalam kurung perkiraan. Didahului oleh lam ta'lil baik secara lafad ataupun secara takdir, yaitu perkiraan. 6. Jika tidak didahului oleh lam ta'lil baik secara lafad ataupun perkiraan, jika tidak didahului oleh lam ta'lil baik secara lafad ataupun perkiraan, maka maka fi'il mudhari' tersebut mansub dengan an mutmarra, an yang disembunyikan. Maka fi'il mudhari' tersebut mansub dengan an mutmarra dalam kurung an yang disembunyikan setelah kai. Setelah kai. Setelah kai. Nah. An mutmarra yang disembunyikan setelah kai, ya. Dan ketika itu kai menjadi huruf jar, bukan huruf penasob lagi. Dan ketika itu kai sebagai huruf jar yang memiliki arti ta'lil, bukan huruf penasob. Dan ketika itu kai sebagai huruf jar yang menunjukkan arti ta'lil, bukan huruf penasob. Nah, itu ya. Siapa yang ngulang tulisan untuk meyakinkan? Diambil mic-nya. Ya, syaratnya dibaca. Huruf kai menjadi nasab. Iya, menjadi penasab. Menjadi penasab apabila didahului dengan huruf lam ta'lil. Iya, apabila didahului oleh lam ta'lil, baik. Apabila baik secara lafaz, secara lafaz atau ataupun takdir. Secara takdir perkiraan, ya. Jika ya. Tidak, maka mansub dengan an mutmarah. Ya, jika tidak didahului oleh lam ta'lil lafaz atau secara takdir, maka mansub dengan an mutmarah. An mutmarah. An yang disembunyikan artinya. Setelah apa? Setelah kai. Setelah kai. Dan ketika itu huruf kai menjadi huruf jar. Iya, huruf jar yang memiliki arti ta'lil, aksantum. Lihat papan tulis. Pada contoh yang kita tulis tadi ya. Apa contohnya? Jitu likai ata'alaman nahwa. Nah. Pada contoh ini, kita buang lamnya. Sebentar. Pada contoh jitu likai ata'alaman nahwa, contoh yang memenuhi syarat. Ya kan? Apa syaratnya apa? Harus ada lam. Ada enggak lam di sini? Ada. Ada lamnya. 6. Nah, lamnya ada seperti dalam firman Allah taala disebutkan likaila taksau. Gitu kan? Likaila taksau. 6. Nah, di situ kayaknya diawali dengan lam. Li kaila. Ya enggak? Li kailah taksau. Di sini ada lam, harfu ta'lil, kai, lalu la nafiyah. Nah, li kai, kalau ini kita enggak ada lanya, langsung li kai aja. Namun yang menjadi syahid lamnya, ya, lam sebelum kai ini. Ini harus ada lam sebelum kai. Ini secara lafad. Kalau secara takdir, antum bukan bikin kalimat ya, antum bikin kalimat. Jitu kai ata'alaman nahwa. Nah, ini seperti ini. Kalau seperti ini, mana lamnya? Berarti kembali ke niat pengucap. Apakah ketika mengucap ini meniatkan ada lam sebelum kai? Kalau iya, berarti fi'il mudhari setelahnya mansub dengan kai. Gitu ya. Nah, berarti kan teman tulis. Kalau tidak meniatkan adanya lam, tidak meniatkan adanya lam. Baik secara niat takdir ya, ataupun secara tulisan emang enggak ada. Berarti fi'il mudhari setelahnya mansub dengan apa? Ada an di sini. Nah, gitu ada an. Mansubnya dengan an. An yang disembunyikan setelah kai. Nah, diulang. Kai menjadi huruf penasob dengan syarat diawali oleh lam. Yang lam ini huruf harfu jarin wa ta'lilin. Itu. Ketika lamnya muncul, jelas berarti ini menjadi huruf penasob, tidak diragukan lagi. Ketika sebelum kai ada lam. Namun ketika sebelum kai itu enggak ada lamnya, berarti ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama adalah apa? Ada lam yang diniatkan ada di situ, diniatkan ada oleh sang pengucap. Berarti ucapan antum jitu kai ata'ala mal nahwa takdirnya jitu likai ata'ala li ata'ala ma jitu likai ata'ala man nahwa itu takdirnya. Kedua, tidak diniatkan adanya lam setelah kai, berarti takdirnya apa? Jitu kai an, ada an di sini, ata'alaman nahwa. Mengerti ya? Nah, sekarang i'rab yang tanpa lam. I'rab tanpa lam kan berarti ada dua i'rab. Yang pertama kita katakan kai harfu nasbin wa masdarin, ata'alama fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Nah, selesai ya. Mana lamnya? Muqaddar, lam yang sebelum kainya. Nah, kalau enggak diniatkan adanya lam, kita katakan kai harfu jarin wa ta'lilin. Nah, jadi gitu. Kai harfu jarin wa ta'lilin. Ata alama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaro ba'da kai. An mudmaro yang disembunyikan setelah kai. Nah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan untuk kai? Fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub karena harfu disebut harfu masdarin. Nah, seperti kalau dalam contoh di situ jitu likai ata'ala man nahwa, maka apa tak anunya takdir masdarnya jitu li ata'ala man li at li ta'allumin nahwi, jitu li ta'allumin nahwi takdirnya itu. Kalau yang di ayat disebutan likai la ta'saw berarti li adami yaksikum. Barakallahu fikum. Masuk ke huruf berikutnya ya. Apa huruf apa sekarang? Lamukai. Nah, sekarang masuk ke lamukai. 6. Barakallahu fikum. Lamukai ini adalah huruf penasob yang menasobkan fi'il mudhari' tidak secara langsung, namun dengan an. Dengan an. Yang an ini an mudmaro, an yang disembunyikan jawazan. Artinya boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Nah, nawasib terbagi berapa? Pada awal-awal pelajaran kemarin kita sampaikan nawasib terbagi menjadi tiga ya. Ada yang menasabkan secara langsung, apa aja itu? An, lan, idan, dan kai. Ini menasab secara langsung. Artinya apa? Fi'il mudhari' setelahnya mansub karena an atau karena lan atau karena idan atau karena kai. Yang kedua, yang menasabkan dengan an mudmaro jawazan, yaitu apa? Lamukai. Yang ketiga, yang menasabkan dengan an mudmaro wujuban, yang datang setelah lam juhud, setelah fa sababiyah wa wama'iyah. 6. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa ini bagian kedua? Yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmaro jawazan. 6. Barakallahu fikum. Contoh litubayyana linnas, Contohnya litubayyana linnas. Dan dalam surat An-Nahl ayat 44 ya disebutkan litubayyana linnas. Agar engkau menjelaskan kepada manusia. Nah. Ini lam apa ini namanya? Lam kai. Li tubayyana linnas. Naam. Litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan pada manusia. Apa fi'ilnya dari tubayyana? Dari fi'il bayyana yubayyinu, asalnya bayyana yubayyinu, fa'ala yufa'ilu. Kemudian fa'ilnya musatir wujuban anta menjadi tubayyinu. Lalu ketika kamu masukkan lam ta lam kai menjadi litubayyana. Nah, lam lukai ini nih, lam ini nih, lihat. Ya. Bukan ditulis seperti judul. Lamukai, bukan ditulis seperti ini. Namun tulisannya seperti ini, lam saja, satu lam. Yang harokatnya kasro itu disebut lamkai. Nah, silakan di Arab litubayyana linnas. Pakai mic, siapa yang Arab? Litubayyana linnasi. Ya. Lamukai. Ya, lam lamukai. Lamukai. Lam atubayyin fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lam kai ba'da lam kai wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Ya, tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi lamukai bi an mudmaro jawazan ba'da lamukai. Nah, fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaro jawazan ba'da lamukai. Afan. Lalu wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdirhu anta. Ya, anta. Nah, linnas jar majrur. Linnas jar wa majrur. Atau lam harful jar anasi majrur bi lam alamatu jarihi kasrah. Jarun wa majrurun muta'alliq bil fi'li dengan fi'il yang litubayyana. Syaitnya di situ litubayyana fi tubayyana fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaro jawazan, an yang disembunyikan jawazan. Apa arti jawazan? Artinya itu boleh ditampakkan, boleh tidak ditampakkan. Nah, lihat contoh litubayyana linnas. Kalau ini bukan Al-Qur'an, kita bisa bikin tulisan. Kalau Al-Qur'an enggak boleh kita rubah-rubah ya. Ini katakan perkataan biasa ya. Litubayyana linnas. Kita boleh kita ucap li'an tubayyana linnas. Nah, li'an tubayyana linnas. Ini maksudnya boleh antum ucap litubayyana linnas, boleh li'an tubayyana linnas. Yang semuanya mansub karena an. Litubayyana linnas an-nya tidak disebutkan, disembunyikan. Kalau li'an tubayyana an-nya berarti disembunyikan. Nah, contoh yang tulisan biasa kita bikin. Jitu. Lihat contoh yang lama. Jitu li ata'allama nahwa. Jitu li ata'allama nahwa. Aku datang untuk belajar nahwu. Atau kalau lebih lengkap kita katakan jituka. Jituka li ata'alaman nahwa. Nah, aku datang kepadamu untuk belajar nahwu. Boleh mengucap jituka li an. Li an ata'alaman nahwa. Nah, ini ya, berarti antum boleh mengucap jituka li'an ata'alaman nahwa. Boleh juga mengucap jituka li'an ata'alaman nahwa. Itu maksud dari lam kai, lam ta'lil yang memiliki arti pemberian alasan, sehingga diartikan untuk atau agar atau supaya, tergantung pada kalimat. Artikannya untuk atau agar atau supaya. Nah, barakallahu fikum. Pada pertemuan mendatang kita akan memasuki huruf yang ketiga, bagian yang ketiga, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Jadi sudah selesai dari dua bagian ya. Apa bagian pertama? Fi'il, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung apa saja? An, lan, idan dan kai. Kemudian yang pagi ini kita ambil yaitu tambahan apa? Lamul kai yang menasabkan fi'il mudhari' tidak secara langsung namun dengan an mudmarah jawazan. Nah, kita pagi ini mengambil yang apa aja? Kai, idan sama lamul kai. Besok insyaallah kita akan ambil yang lam juhud dan setelahnya. Nah, yaitu apa? Perangkat-perangkat yang menasabkan fi'il mudhari' tidak secara langsung namun dengan an mudmarah wujuban. Apa arti wujuban? Tidak boleh ditampakkan. An itu harus disembunyikan. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.